Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi quwwatihi tahaqqaqul amani war raghabat wa bi satwatihi tajlus sada'id wal mulimmat. Afdalus salah wa azka taslim ala Muhammad ibn Abdullah قائم الأمة وحامل الرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada semua makhluknya berbagai macam kenikmatan, yang mana nikmat Allah tidak bisa kita hitung jumlahnya karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas dari kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim, mengetahui adab-adab seorang guru dan seorang murid. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan fi adabil muta'allim fi nafsih, itu adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Di sini ada 10 macam adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Tentunya adab ini harus diketahui oleh semua penuntut ilmu agar ia punya adab dan tidak berakhlak yang buruk kepada gurunya. Yang pertama, tathhirul batin min wasawi'il akhlak. Adab yang pertama itu seorang murid itu harus mensucikan batinnya, sucikan hatinya dari masawil akhlak, akhlak yang buruk. Hendaklah seorang murid itu membersihkan hatinya itu dari segala kecurangan, dari segala kedengkian, dari akidah yang buruk, dari akhlak yang buruk, agar hatinya itu mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menghafal ilmu. Disebutkan oleh seorang ulama, al-ilmu جوهر لطيف لا يسلو إلا لقلب نظيف. Jadi ilmu itu adalah permata. Fal ilmu jauhan nanti permata yang halus. Tidak pantas ilmu itu illa liqalbin nazib, kecuali untuk hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala macam penyakit hati. Bersih dari dengki. Bersih dari riya. Bersih dari akhlak-akhlak yang buruk. Agar seorang itu mudah untuk mendapatkan ilmu. Mudah menghafal ilmu. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ilmu itu adalah salatul sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikarang oleh Al-Imam Ghazali, bahwa ilmu itu merupakan salatul sir, salat rahasia, ibadatul qalb, ibadahnya hati, wa qurbatul batin, dan kedekatan batin seseorang. Kenapa ilmu itu diibaratkan seperti solatus sir, solat yang rahasia? Karena ya, solat itu tidak akan sah kecuali dengan mensucikan badannya dari hadas, dari khabas. Begitu pula ilmu. Ilmu itu tidak akan sah ya, kecuali dengan mensucikan hatinya dari khabisis sifat wa hadasi masawil akhlak. Kecuali seorang itu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Makanya ya, ia disebut juga dengan ibadatul qalb, ibadahnya hati. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati seseorang itu baik, maka akan tampak keberkahan ilmu yang ia dapat. Karena hatinya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, ia bersihkan dari semua sifat-sifat buruk dari hatinya. Karena ya, hati itu ibarat raja. Kalau hati memerintahkan yang buruk, maka anggota badannya akan ikut buruk. Apabila hatinya itu memberitakan yang baik, anggota badannya ikut menjadi baik. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Dan jika hati itu buruk, fasadal jasadu kulluh, buruk pula semua anggota badannya. Ketahuilah, ia adalah hati. Sahal rahimahullah berkata, haramun ala qalbin ayyadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jal. Haram atas hati dimasuki cahaya apabila di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang di hatinya masih ada sifat dengki, yang masih ada sifat ujub, maka tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau hatinya ikhlas, menuntut ilmu karena Allah, bukan tujuan dunia, insya Allah, Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Yang kedua, adab seorang murid kepada gurunya, terhadap dirinya, yaitu tahsinun niyah bimujahadatin nafsi, yaitu memperbaiki niat dengan sungguh-sungguh. Seorang penuntut ilmu hendaklah ia memperbaiki niatnya terlebih dahulu ketika ia menuntut ilmu. Berniat mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berniat untuk mengamalkan ilmunya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya dan menghiasi batinnya. Seseorang yang niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala akan diterangi hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita perbaiki niat ketika menuntut ilmu, ketika beribadah kepada Allah, ketika beramal saleh. Perbaiki niat kita terlebih dahulu. Niat ini memang berat sekali. Kita menjaga hati kita terasa berat sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma alajtu syai'an asadda alaya min niyati. Aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Seorang yang ingin menuntut ilmu hendaklah ia jauhi tujuan-tujuan dunia, baik itu ingin memperoleh jabatan, ingin memperoleh kedudukan, ingin memperoleh harta yang banyak, atau ingin dikenal oleh teman-temannya, atau ingin dimuliakan oleh orang-orang, ataukah ia niatnya untuk terkenal di hadapan orang banyak. Kita jauhi tujuan-tujuan seperti ini, karena seorang yang menuntut ilmu, ilmu agama, dengan niat agar ia mendapatkan kehormatan dunia, tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradam wa illa liyusiba bihi arad min ad-dunya lam ya'rif atau lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah, akan tetapi ia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan dunia, kehormatan dunia, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ini pertama, perbaiki niat. Bersihkan hati kita dari niat-niat yang buruk. Yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, igtinamu awqatis syabab, yaitu memanfaatkan waktu-waktu mudanya, menjaga waktu-waktu mudanya. Dan seharusnya ia gunakan waktu mudanya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak boleh menunda-nunda. Selagi masih ada waktu untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan seorang yang masih muda, umur muda, perbanyaklah, habiskan waktu Anda untuk menuntut ilmu. Sibukkan diri kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu agama terutama itu sangatlah luas sekali. Dan ilmu yang kita miliki itu hanya sedikit. Maka dari itu, manfaatkan waktu kita. Kerahkan semua waktu kita untuk ilmu. Disebutkan oleh seorang ulama salaf, "Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak." Jadi ilmu itu tidak akan memberikanmu sebagiannya. Sebagian saja kita tidak akan dapat ilmu. Hatta tu'tiyahu kullak. Sampai engkau memberikan semua waktumu untuk ilmu. Mumpung masih muda. Jangan sia-siakan umur kita. Al-Imam As-Subuki berkata di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, ia mengatakan, "Man kana lahu dhihnun وَضَيَّعَ وَقْتَهُ بِلَا اسْتِغَالٍ بِعِلْمٍ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وَيَنْدَمْ حَيْسُ لَا يَنْفَعُهُ النَّدَمْ." Ini nasihat yang bagus dari Imam As-Subuki. Barang siapa yang memiliki akal dan ia menyanyiakan waktunya dengan tidak menyibukkan dirinya terhadap ilmu, dengan tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, faqad khasira khusrana mubina, maka ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Wa yandam haitsu la yanfa'un nadam, dan ia menyesal. Orang yang sudah merugi, maka ia akan menyesal haitsu la yandam la yanfa'uhu nadam, yang mana penyesalan itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Tapi kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzii hum fiihi mukhtalifun يوم يقوم menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Iyad yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Zikrul Rahman LC Hafizahu Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Para pendengar Ismail Radio alimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu diantara adab seorang murid ya, kepada dirinya sendiri. Yang berikutnya ya, yaitu al-qana'ah bil-yasir. Qana'ah terhadap sesuatu yang sedikit, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ia qana'ah ketika memiliki makanan yang sedikit, walaupun ia memiliki makanan yang sedikit, ia tidak pernah putus asa ketika menuntut ilmu. Walaupun ia memiliki pakaian yang cukup untuk menutupi aurat mereka, ia bersabar menuntut ilmu dengan serba keterbatasan, dengan kesederhanaan. Para ulama terdahulu, mereka menuntut ilmu dengan segala kesederhanaan. Mereka rela mengorbankan harta mereka, waktu mereka untuk mendapatkan ilmu. Contohnya ya, Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat miskin. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang sangat miskin. Ekonominya sangatlah sederhana. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak pernah putus asa ketika menuntut ilmu. Sampai-sampai diceritakan istri Abdullah bin Mas'ud membantu Abdullah bin Mas'ud untuk bekerja. Karena istrinya memiliki keahlian untuk menenun. Ya, istrinya ikut bekerja untuk membantu suaminya. Lihat bagaimana seorang ulama ya, dengan segala keterbatasan, akan tetapi mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu. Bagaimana dengan kehidupan di zaman sekarang? Sebagian orang diberikan harta yang cukup, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi harta, Akan tetapi ia menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tandanya orang itu tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang penuntut ilmu haruslah mengatur waktunya. Karena waktu itu sangatlah berharga. Kalau kita tidak mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, waktu itu mudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Seorang murid haruslah ia mengatur waktu-waktu malamnya, waktu siangnya. Untuk mengkaji ilmu, untuk menghafal ilmu. Waktu yang paling baik ya untuk menghafal ilmu ya, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifdzi al-ashar. Waktu menghafal yang paling baik yaitu adalah ketika waktu sahur. Summa wasatun nahar. Kemudian pertengahan siang. Ini kata Al-Khatib. Dan ia juga berkata, wa hifdzul lail anfa'u min hifdzin nahar. Menghafal pada waktu malam lebih bermanfaat dari menghafal pada waktu siang. Dan ia juga mengatakan, wa waqtul ju' anfa'u min waqtis syaba'. Waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang. Dan hendaklah seorang murid itu ketika menghafal ya, cari tempat-tempat yang bagus untuk menghafal. Jauhi tempat-tempat yang melalaikan dia. Misalnya seorang itu belajar di tempat bermain, ya, justru ini akan melalaikan dia. Maka disebutkan oleh Al-Khatib, wa ajwadu amakin al-hifdzi al-ghuraf wa kullu mawdi'in ba'idun 'anil mulhiyat. Tempat yang paling baik untuk menghafal ilmu yaitu di kamar. Di kamar agar tidak ada yang mengganggu kita menghafal. Atau bisa juga di masjid. Wa kullu mawdi'in ba'id 'anil mulhiyat, dan semua tempat yang jauh dari tempat-tempat yang melalaikan. Di masjid misalnya, di kelas. Ada seorang ulama ya, bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ketika ia kecil ya, beliau betul-betul memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Diceritakan ketika beliau diajak bermain oleh teman-temannya, Imam Nawawi tidak mau ikut bermain. Akhirnya teman-temannya memaksa Imam Nawawi agar ikut bermain sama mereka. Imam Nawawi akhirnya bermain sama mereka, tapi dalam keadaan terpaksa. Ia bermain dan pura-pura ikut bermain. Ternyata Imam Nawawi bermain sambil mengulang-ulang hafalannya. Walaupun temannya mengajak ia untuk bermain, ya, tapi ia tetap mengulang-ulang pelajaran, tetap mengulang-ulang hafalannya, dan ia ikut bermain dengan pura-pura. Begini yang harus kita tiru. Sosok ulama yang begitu semangatnya menuntut ilmu, memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Berbeda dengan sekarang, kalau anak-anak kecil sekarang, ya, diajak bermain sama temannya, langsung dilempar bukunya. Ikut bermain sama temannya. Ini yang pertama, yang harus diperhatikan oleh seorang murid. Menjaga waktu, karena waktu ini sangatlah penting. Kemudian yang keenam, yaitu dhabtut ta'am. Menjaga makanan. Mengatur makanan. Karena makanan ini merupakan sebab yang terbesar untuk menghalangi seorang dalam menyibukkan ilmu, dalam menyibukkan diri terhadap ilmu. Ya, ini makanan ini penghalang, ya, sebab yang paling terbesar menghalangi seorang untuk memahami ilmu. Orang yang makan kekenyangan itu terkadang ilmu itu susah masuknya karena perutnya kekenyangan. Makanya makanlah, jangan sampai terlalu kenyang. Makan sesuai dengan kebutuhan perut kita. Orang yang banyak makan ini akan menyebabkan akalnya itu tumpul dan semangatnya itu berkurang, dan dia akan semakin malas. As-Syafi'i pernah berkata, ma sabi'tu mundu sitta asrah sanah. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. 16 tahun tidak pernah kenyang. Ia makan tapi tidak sampai kenyang. Selama 16 tahun, bayangkan. Kalau kita sedikit-sedikit lapar. Sedikit-sedikit pengen makan. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, at-tawarru'. Hendaklah ia wara', menjaga diri dari makan-makan subhat. Ia harus wara'. Dan hendaklah ia selalu memakan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, agar hatinya mudah untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Bagaimana mungkin itu ilmu itu akan masuk sedangkan orang itu masih makan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, pakaian dengan pakaian yang haram. Ilmu yang didapat akan mudah hilang. Seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat wara. Kemudian berikutnya, tajannubul at'imah al-mudirrah bidzihni, menjauhi makanan-makanan yang membahayakan akal. Ini perlu. Hendaklah seorang itu, khususnya terhadap penuntut ilmu, sedikit makan, dan jangan sampai membahayakan anggota tubuh kita. Orang yang banyak makan biasanya menyebabkan orang itu mudah ngantuk, mudah malas, tidak semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ini harus dijauhi. Kemudian berikutnya, dabtun naumi, mengatur waktu tidur. Jangan sedikit-sedikit tidur. Seorang ulama itu adalah orang yang sedikit tidurnya. Kita lihat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, diceritakan bahwa beliau itu tidur cuma 4 jam. Sisanya beliau gunakan untuk mengkaji ilmu, untuk menelaah kitab, untuk ibadah. Cuma 4 jam beliau tidur. Bagaimana dengan kita sekarang? Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Bagaimana mungkin seorang itu akan mendapatkan ilmu? Masih banyak kitab-kitab yang belum kita baca. Coba kita renungkan, kitab apa yang sudah kita habiskan di dalam keseharian kita. Maka dari sekarang marilah kita perbaiki diri kita. Mulai sekarang kita target, hari ini kita baca kitab apa. Kita target, dan dalam waktu berapa bulan harus kita selesaikan satu kitab, agar waktu kita bermanfaat. Karena ilmu itu ya tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai, dengan tidur-tiduran, ya bercanda, banyak bercanda. Tidak akan didapat ilmu itu. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat dengan bersantai-santai. Kalau ingin dapat ilmu harus bersungguh-sungguh. Perhatikan bagaimana pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pesannya Imam Syafi'i, ala la yunalul ilm illa bisittah. Ini kata Imam Syafi'i, sebuah nasihat yang bagus. Sa'umbika an majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zaman. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Apa kata Imam Syafi'i? Zaka, harus memiliki kecerdasan. Kedua, hirsun, ya harus semangat menuntut ilmu. Semangat, jangan bermalas-malasan. Wastibarun, bersabar. Wabul gotun, memiliki bekal. Wa irsyadu ustadin, banyak berteman kepada seorang guru. Banyak bertanya. Wa turu zamanin, dan perlu waktu yang lama. Tidak bisa ilmu itu didapat dengan waktu yang pendek. Ya. Bagaimana mungkin ia akan menjadi seorang ulama kalau ia sia-siakan waktunya. Ini ya, di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu mengatur waktu tidurnya, jangan banyak tidur. Kemudian yang terakhir, yaitu doa betul uzlah wal khultah. Hendaklah ia ketika menuntut ilmu itu, ia harus rela berkorban, meninggalkan keluarganya dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ke tempat yang banyak sumber ilmu di sana. Ketika seorang ingin maju, hendaklah ia merantau. Merantau menuntut ilmu. Karena kalau ia berdiam diri saja di rumahnya, ya, apalagi di desa misalnya, hanya berdiam diri saja, ia tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Pengalaman tidak dapat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, ya, yang perlu seorang penuntut ilmu itu ketahui, ya, 10 adab ini mungkin yang harus kita perhatikan agar kita beradab di dalam diri kita sendiri. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustad, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari Ibnu Yunus di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melawan bisikan setan dalam hati? Taib, Ustaz. Melawan bisikan setan dalam hati, perbanyak ta'awudz. Perbanyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita hendak tidur misalnya, kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan baca doa-doa tidur, kita berlindung, selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya, agar setan itu tidak membisikkan hati kita lagi. Karena setan itu, ya, itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda makhluknya, akan menggoda manusia. Kata setan, "Fabi izzatika la aqudannahum an siratikal mustaqim." Demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'alihim wa la tajid aktsarhum syakirin. Kemudian kami akan datangi mereka, ya, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, kemudian akan didatangi dari samping kanan mereka, wa an syama'alihim, dari samping kiri mereka. Ya, itu janji setan sudah jelas. Tugas kita adalah perbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ziarah kubur, apakah doa ziarah kubur itu kita baca ketika hendak masuk ke areal pemakaman, ataukah pada saat kita duduk menghadap makam yang kita ziarahi? Mohon pencerahannya. Syukron, jazakumullahu khairan. Bapak Supaat Rahmat di Bumi Pasenda Lampung. Seorang yang ingin berziarah kubur, itu disunahkan untuk membaca doa ketika ia mau masuk ke dalam area kubur dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, ucapkan ketika mau masuk ke area kubur. Ya, itu diantara contohnya, ya, diantara sunahnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silahkan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang penuntut ilmu, sebelum ia menuntut ilmu, hendaklah ia memiliki adab terhadap dirinya sendiri. Karena adab ini sangatlah penting, ya. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak punya adab. Sering ikut kajian tapi adabnya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Durhaka sama orang tua. Tidak ada asar atau pengaruh dari ilmu yang ia dapat. Karena tidak ada adab. Jadi perhatikan adab terlebih dahulu. Ya. Itu mungkin di antara kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.